bersama cumi-cumi dan juga Panama untuk dulurku Mejoyo Losari, Ngodon Jombang, Angeli Emita Sari. Adeh, monggo buka des. Buka des Angeli semoga. Soalnya Jombang. Ya di bawah kita pengen lagi ya. Saya buat kamu yang lagi duduk-duduk. Buat Bapak Urang, Bapak Camat, sama Trawo. Sambil gister lagu ini, cewek-ceweknya buat Bapak Urang.